aku yang terdalam kau simpan di dalam hatimu. Kau juga bilang dihembus nafasmu kau sebut namaku. Tapi mengapa kau tinggalkan aku di saat aku butuh? Terlalu indah yang pernah kau bilang, ternyata salahku mengenalmu. Bahkan aku jelas kau permainkanku. Aku tak mengapa, ku biasa saja walau sedikit terluka. Saja. Kau pernah bilang aku yang terdalam kau simpan di dalam hatimu. Tapi mengapa aku butuh? Terlalu indah, terlalu indah yang pernah kau bilang, ternyata salah ku mengenalmu. Lupakan aku, jelas kau permainkanku. Aku tak mengapa, ku biasa saja walau sedikit terluka. Oh, lupakan aku, banyak yang lebih darimu, yang tak hanya bisa cuma bilang cinta dan manis di bibir saja. Biasa saja walau sedikit terluka. Lupakan aku, banyak yang lebih darimu, yang tak hanya bisa cuma bilang cinta dan manis di bibir saja.